السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang sempat terputus selama Ramadan dengan membahas permasalahan zakat dari kitab yang sama. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan tentang muamalat yang sampai kita pada bab suluh. Secara bahasa, suluh itu berarti adalah qat'un niza', itu memutuskan persengketaan, ya, memutuskan atau berdamai dalam bahasa Indonesianya, berdamai dalam sengketa banyak hal, mungkin sengketa permasalahan harta, masalah kehormatan dan lain-lain hal, masalah suami dan istri, ya. Tetapi yang dibahas dalam permasalahan muamalat ini khusus sengketa di dalam permasalahan harta yang itu membawa kepada terjadinya suatu akad. Sehingga secara istilah suluh dalam muamalat ini berarti adalah aqdun yahsulu bihi qat'un niza'i bainal mutakhasimaini. Yaitu suatu akad yang dengan akad tersebut terjadi hilangnya sengketa di antara dua orang yang bersengketa. Dan ini dalam Islam sangat dianjurkan untuk berdamai. Terkadang Anda tahu Anda ada hak, tapi kalau Anda ingin ambil hak Anda dengan cara sama sekali tidak ingin turun dari kondisi yang Anda inginkan, mungkin akan ribut Anda dengan keluarga dekat, mungkin akan ribut dengan tetangga atau teman sejawat. Lalu kemudian Anda merelakan, mengikhlaskan, mengakadkan sebahagiannya dengan harga murah atau dengan menghibahkan kepada pihak yang bersengketa, yang mengaku itu adalah milik dia dan mensengketakannya, maka di sisi Allah Azza wa Jal hal ini tidak sia-sia. Sehingga Allah mengatakan la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu di antara kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla mendamaikan di antara manusia yang terjadi persengketaan antara mereka. Takro Syekh. Qala ma'ani rahimahullah ta'ala bab usul. إذا أقر له بدينه أو عين فاسقط أو وهبه البعض وهبه البعض وترك الباقي الصحة إن لم يكن شرطة. باب الصلح itu damai, perdamaian. Apabila seorang mengakui ada hutang kepada yang lain atau satu zat barang, kemudian dia asqata aw wahab, jatuhkan, kita menjatuhkan atau memberikan, menggugurkan atau memberikan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, maka ini sah selama dia tidak mensyaratkannya. Qala al-mu'allif rahimahullah idza aqarra lahu bidain, bila seseorang mengikrarkan, bersaksi, ya, bahwa innati laka alf, dia mengatakan saya mengakui bahwa saya berhutang kepadamu umpamanya 100 juta rupiah, atau dia mengakui tauhinin atau barang, dan dia mengakui bahwa dalam tanggunganku ada mobilmu, ya, ada mobilmu dalam tanggunganku, ya. Wa asqata aw wahaba al-ba'd ترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. Lalu si pemilik hak menggugurkan, kata dia, ya, dia mengakui ada hutang kepada Ahmad. Namanya mengakui dia berhutang kepada Hamid sebanyak 1 juta rupiah. Lalu Hamid mengatakan, saya gugurkan, saya bebaskan hutang. Ya. Aro'ainin atau barang, Hamid mengakui bahwa namanya cangkul atau sabit atau alat peralatan kerja gergaji, ya, dia mengakui, Hamid mengakui bahwa ini punya hak Ahmad. Terus Ahmad, ya sudah, saya bebaskan, kamu tidak perlu mengembalikan. Awal bardo atau dia menghibahkan sebahagiannya, watalkan baki dan sebagian lagi penuhi atau dibayar sah. Ini hukumnya adalah sah. Ya. Dia menghibahkan sebahagian. Si Hamid mengakui bahwa dia berhutang sebanyak 10 juta kepada Ahmad. Lalu kata Ahmad, ya, alhamdulillah, kalau anda mengakui, ya, 5 juta saya bebaskan, saya putihkan, 5 juta lagi bayar. Ini hukumnya sah. Ini ada akad di sini. Itu akad hibah. Illam yakun syaratahu, dengan syarat, ya, tidak mensyarat, keduanya mensyaratkannya. Apa tidak mensyaratkannya? Ya. Si Hamid mengatakan, saya kasih tahu bahwa kamu tidak ada bukti bahwa saya berhutang kepadamu 10 juta. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada catatan, tidak ada materai bahwa saya berhutang kepadamu 10 juta. Ya. Saya mau bayar, tapi putihkan sebahagian. Nah, itu putihkan, namanya saya membayar 5 juta saja. Di sini mu'alif mengatakan ini tidak sah, karena ini mengambil akal manusia dengan cara yang zalim. Ya. Si Ahmad yang memang tidak punya bukti sama sekali, dia pikir daripada dia tidak dapat sama sekali, daripada dia dapat haknya dia nol, lebih baik 5 juta daripada nol, kan? Ya. Ini tidak sah, karena berarti si Hamid menzalimi si Ahmad. Ini yang dijelaskan oleh mu'alif dalam mazhab. Dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyatakan lain. Ya. Kalau ketika si Ahmad tadi redo, tidak ada masalah. Hukum asalnya dalam akal adalah antara adil, di mana dia saling redo. Tapi melihat dalam akal Hanbali, ini termasuk bagian dari kezaliman. Tapi Syekh mengatakan tidak ada masalah kalau dia redo. Tapi bagaimana dia redo? Ya. Sedang karena dia tidak punya bukti sama sekali. Ya. Kecuali dia sampaikan dengan baik kepada kami, Ahmad, saya ada utang kepada muslim, dan saya tahu kamu tidak punya bukti sama sekali. Maukah kamu membuktikan sebagian 50%? Ya. Ini, seperti ini, memang tidak mensyaratkan. Kalau tadi beda, dia mensyaratkan. Saya tidak akan bayar, ya, kecuali kamu buktikan 50%. إن لم يكن شرطه وممن لا يصح تذرعه كان فرما كده داري أرعب أن تدع صح وضف مميباس كان تدع صح جدا تعالوا أكسلوا حتى تسربوا muncul dari orang yang tabarruknya tidak sah. Apa orang tabarruknya tidak sah? Siapa dia? Anak kecil yang belum balik, berakal, ya. Atau orang yang tidak berakal, ya. Maka ini atas suluhnya tidak sah. What's the question? وإن وضع بعض الدين الحار وأجل باقي وأجل وأجل باقي هي صح الإسقاط فقط. تلقى بلادية أمين دا الوضع بلادية ممتنة لنمتة سباقين بطانية سباقين بطانية ممتنة dan kemudian menyelesaikan yang selainnya dengan menunda menunda maka itu sah al-isqat faqat itu pengguguran saja. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. dan jika dia menggugurkan sebagian hutang tunai dan sebagian lagi kata dia supaya nanti dia katakan saya memiliki hutang kepadamu 10 juta. 5 juta kan tadi kau butuhkan. Hari 5 juta lagi nanti ku bayar. Tidak sekarang. Jadi nanti kata dia. Sohal iskotu faqam. Pengguguran pemutihan tadi sah. Adapun memundurkan hutang tidak sah. Ini berdasarkan melihat dalam mazhab Hambali dan mazhab Malik juga itu bahwa al-qaldu la ta'ajjalu bil ajal, bahwa suatu akadnya meminjam walaupun dia sudah menentukan waktu pembayaran, akan tetapi si pemberi pinjaman berhak meminta kapan pun juga dan si penerima pinjaman wajib membayar kapan pun juga. Oleh karena itu di sini yang sah hanya pengguguran pemutihan hutang, adapun penundaan tidak, artinya bayar sekarang juga. Jadi ini adalah sebagian menurut para ulama, ya, karena namanya dia mengatakan, pinjam saya uang, insya Allah saya nanti ketika gajian bulan depan, sekitar 25 hari lagi. Lalu 5 hari, kemudian saya pinjamkan mungkin menanti. Apakah boleh seperti ini atau tidak? Sama ini seperti kita kata-kata yang tadi, ada perbedaan sikap para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, tadi ini pendapatnya lumayan kuat. Mengatakan, boleh dia minta. Berbeda dengan jual-beli, tidak tunai. Kalau jual-beli tidak tunai, sudah disepakati di tengah pembayaran, maju dia minta, itu akan berdampak kepada harga berubah. Tapi kalau pinjam uang, Hamid meminjamkan uang 100 juta kepada Ahmad. Boleh dia pertama atau tidak selesai? Tidak boleh. Berarti si Hamid sudah berbuat baik memberikan 100 juta kepada Ahmad untuk kebutuhan Ahmad. Yang di waktu itu dia tidak mengira dia akan butuh dalam waktu dekat. Sehingga ketika Tuhan mengatakan nanti bulan depan saya bayar, insya Allah salah satu aset saya jual mungkin mobil, mungkin tanah, apapun yang bisa dijual, insya Allah saya bayar. Ya. Kata Allah, 3 hari setelah itu, Hamid butuh uang itu. Pokoknya anaknya sakit. Ya. Atau anaknya tidak terencana terjadi sesuatu, dan dia butuh uang. Boleh tidak dia meminta uang piutangnya tadi? Ya boleh lah. Dia tidak mendapatkan imbalan. 100 juta tanpa ada pertambahan. Ya. Kemudian, kesempatan dia menggunakan uang telah hilang selama 1 bulan. Dia berarti sudah berbuat baik. Maka muslimin yang disabit. Orang yang telah berbuat baik tadi, harusnya tidak boleh mendapatkan balasan yang tidak baik. Ya. Harusnya si yang meminjam tadi berusaha mengembalikan bagaimanapun juga. Berbeda kalau jual beli. Anda menjual motor dengan cara tidak tunai, tentu harga lebih mahal. Jelas, namanya pembayaran 2 tahun, motor yang harga 10 juta Anda jual, namanya 14 juta. Berarti Anda ada tambahan 40%. Kalau kemudian sebulan setelah itu Anda minta lunasi, harganya berbeda lagi. Itu kalau dalam akad dain atau dain utang karena jual beli, tapi utang karena pinjam pinjam kol, ya, ini pendapat sebagian para ulama dan sebagian lagi mengatakan bila sudah sepakati waktunya, ya, maka dia harus memenuhi janjinya. Tapi kita katakan bukan dia tidak memenuhi janjinya, ya, maka wallahualam saya lebih condong cenderung untuk melanjutkan pendapat Alhamdulillah Bila dan Malikiyah tadi. Dia sudah berbuat baik. Ma'ala muslimin dan muslimin dan muslimin. Kalian telah berbuat baik. Jangan mendapat pelakon yang tidak baik. Wa'alaikumsalam. Saya kemudian Ustaz dan dia masih terambil sedikit. Jadi kan beberapa poin dari pembahasan soh yang dibahas dan insyaAllah Ustaz dari perkataan murid dan perkataan mustahil yang terserah mukri, kita berikan kesempatan untuk berbicara secara langsung dalam pembahasan. Atau bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan muamalah yang lain, Anda bisa menghubungi kami di telepon 021-823-6543 dan pertanyaan saya singkat di 0819-896543. Kami akan terima via telepon dahulu, silahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Ari di Solo. Ayam. Silakan Ari. Ini pertanyaannya agak menyimpang. Saya sudah lama mau bertanya, cuma susah maksudnya. Jadi masalah hukum sewa menyewa rumah kepada orang yang melakukan kredit itu, kredit elektronik itu, hukumnya bagi yang menyewakan apa? Bagaimana? Jadi elektronik maksudnya bagaimana, Pak Ali? Gimana? Kredit elektronik maksudnya bagaimana? Orang leasing-leasing itu kreditor ya? Enggak parah ya. Jadi, dia menyewakan rumah, rumah itu kebetulan rumah mertua. Tapi kita yang mak-mak itu ya, Pak, melaksanakannya itu. Tanggung jawab itu, jadi kita menyewakan ke orang kredit itu. Orang kredit itu, kalau yang dimaksud Anda dengan kredit, jual beli tidak tunai dan tidak ada pertambahan keterlambatan, hukum asalnya boleh. Tapi kalau kredit, sebentar, belum selesai saya. Kalau kreditnya itu adalah Anda ingin beli motor, atau ingin beli mobil, atau ingin beli rumah, pinjam uang ke leasing dan dibayar berlebih, itu orang kredit ini berarti tentang riba. Kalau itu ke riba, uangnya tidak halal. Kalau Anda terima uang tersebut pun tidak berubah dia menjadi halal tangan Anda atas imbalan rumah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Islam bin Taimiyah, karena uang tersebut adalah uang yang tersalimi. Baik, Pak. Jadi, dari status uang itu termasuk riba ya, Pak? Bukan riba, dia mendapatkan uangnya tidak halal, jelas. Ya, kalau dia berikan sebagai imbalan untuk jasa rumah, dia akan terlambat bertobat karena konsekuensi dari pertobatannya uangnya itu harus dia berikan kepada fakir miskin. Dengan diberikannya sebagai jasa imbalan, maka dia akan terlambat bertobat. Ini maksud dan perkataan Syekh Utsaimin Al Taimiyah bahwa uang itu adalah uang yang tersolimi. Demikian hari. Ya, baik. Saya faham ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, sebuah khair hari. Salam. Demikian jawaban dari Ustaz dan kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di TV yang lain. Silakan dengan 021-823-6543. Baik, halo. Saya harus sudah masuk. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa lagi di mana? Dengan tamu di Medan. Silakan tamu. Silakan Pak. Pembagian harta waris dan ustaz, jadi ada 9 tanah dan bangunan, kemudian anak almarhum dan almarhumah ini 9 orang, 4 laki-laki, 5 perempuan. Jadi bagaimana pembagiannya, ustaz? Ini tanah rumah milik suami istri ini. Milik orang tua, kan? Milik orang tua. Orang tua meninggal, kan? Anak laki-laki 4, anak perempuan 5. Iya, Ustaz. Hartanya dibagi 8 tambah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti 8 tambah 5, 13. Dibagi 13 harta tersebut. Ya, 2 per 13 menjadi anak laki-laki, 1 per 13 menjadi anak perempuan. Demikian. Ada wacana dari salah seorang anggota keluarga, katanya almarhum dan almarhumah ini dapat bagian juga. Ada dalilnya itu, kan? Tidak ada. Orang meninggal, dia meninggalkan harta, bukan membawa harta. Nah, jadi untuk laki-laki tadi 2 per 13, kemudian untuk perempuan 1 per 13, ya Ustaz? Iya. Makasih Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ambilkan kesempatan berikutnya di telepon 021-823-6543. Silakan Pak Mo, saya persilakan kembali. Baik, halo. Ya, silakan masuk, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini kalau harta orang tua, nah, dari saya laki-laki 1, perempuan 2, itu kalau langsung dibagi ke saya harta perempuan, hukumnya gimana ya? Orang tua Anda sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Jadi intinya dari yang perempuan satu dan laki satu ini mau ngasih ke kakak gitu-gitu. Atau dibagi dulu? Bagi dulu, ya mau ngasih, ngasih. Oh, jadi sesuai dibagi dulu, sesuai ini ya, Ustaz ya? Iya, ya, laki-laki dapat 2 per 4, perempuan 1 per 4. 2 per 4, Ustaz. Iya. Satu lagi, Ustaz, boleh? Iya. Nah, jadi, saya punya rumah. Sebelumnya bukan punya rumah saya, jadi ada ipar kontrak, tapi karena kelilit hutang dia butuh rumah itu, sehingga saya yang beli. Nah, sekarang dikontrakan, sampai sekarang dikontrakan kurang lebih misalnya 1 tahunnya 5 juta. Nah, itu bayar zakat atau tidak ya? Uang dari kontrakannya tadi sampai 54 juta tersimpan atau habis setiap dapat? 1 tahun hanya 5 juta. Jadi Anda punya uang 54 juta atau tidak? Oh iya. Tidak punya? Nah, tidak punya, tidak ada zakat. Dari rumah tidak ada zakatnya. Oh iya. Yang Anda dari hasil kontrakannya tadi. Tapi kalau dijual baru ada ini nggak, Ustaz? Dijual juga tidak ada, kecuali Anda di antara usaha Anda lah jual beli rumah. Oh iya. Tapi kalau Anda jual karena butuh uang, itu bukan dagang namanya, tapi butuh uang. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, begini saja, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, kita masih berikan kesempatan kembali via telepon. Jalan telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Di Mutiara. Di Geraha? Silakan. Di sini saya mau tanya, kalau pinjam uang di syariah dengan menggadaikan tanah atau barang-barang yang lain termasuk riba tidak? Wallahualam, kalau Anda pinjam uang dibayar berlebih, itu namanya riba. Dan kalau seperti saya kira tidak ada dalam keuangan syariah. Karena mereka ingin untung. Kalau untungnya riba itu mereka tidak mau. Maka yang sebaiknya adalah Anda jual aset yang Anda miliki daripada Anda menggadaikannya. Jelas, Anda jual aset tadi, Anda dapat uang, gunakan uang yang terkubur Tuhan, ya. Nanti kalau Anda dapat rezeki lagi, ada aset yang lain. istri bapak ibu beliau sudah wafat atau masih hidup? Berarti untuk istri dapat 1/8, ya, sisanya anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, bagi 9 sisanya. 1 bagi. Jelas. Itu yang membagi ini, apakah ibu anda atau anda sendiri yang sudah tetapkan yang pertama gitu? Sepakat ya aja, kalau ada yang nggak setuju, bawa kepada yang agama. Tapi sepakat itu lebih baik daripada yang melakukan pengadilan. Bahwa ketentuannya Allah mengatakan untuk istri itu 1/8 dari keseluruhan harta. Sisanya untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, laki-laki ada 4, anak perempuan 1, maka dibagi 9 sisanya, yaitu 7/8 tadi. Kalau ini sebutkan apakah ayah anda berdosa saja tidak apa namanya tidak membagi pada saat masih hidup ini? Tidak ada dosa bagi dia. Yang warisan itu dibagi setelah meninggal. Paham? Dan tentu orang yang meninggal tidak bisa membagi. Yang membagi tentu orang yang hidup. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 tentang cara membagi apa warisan orang yang meninggal tadi. Tak perlu anda sekeluarga ribut, karena Allah sudah menjelaskan dan tidak usah ditakwil penjelasannya. Kenapa keluarga anda ribut? Karena mereka tidak mengerti syariat Allah dalam hal ini. Jelas. Apa yang saya katakan tadi untuk istri dan 1/8, sisanya untuk anak-anak, 2 bagian atau 1 bagian untuk perempuan, itu adalah dalam firman Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang saat ini dari tanahnya berapa ayat ayat dari zakat khair Allah semoga memudahkan dan berfaedah. Terima kasih kembali bertanya dan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perhitungan zakat amwal apabila penghasilan kita sudah mencapai nilai nisab, apakah tetap harus menunggu 1 tahun haul atau boleh diawalkan karena khawatir dengan adanya kebutuhan nilai nisab itu akan berkurang setiap bulan di satu hari. Anda khawatir agar Allah tidak mewajibkan. Bolehkah anda sholat sebelum masuk untuk sholat zuhur? Khawatir nanti sholat meninggal. Nah, sekarang kan jam berapa? Jam 6. Siapa tahu nanti sebelum ada zuhur yang 12:04 meninggal. Sholat sekarang aja lah. Memang berbeda dalam masalah ibadah sholat dengan zakat. Kalau zakat, bila sudah sampai besok, itu boleh membayarkan zakat sebelum waktu wajibnya. Ya, pokoknya anda sudah punya uang sendiri sampai uang 50 juta rupiah. Ya, 50 gram emas mungkin senilai 50 juta kurang lebih, sekitar 24 atau berapa. Pokoknya anda punya uang 60 juta, sekarang terima uang, langsung anda potong 2.5%. Ya. Itu 1.200.000 umpamanya. Langsung anda potong 2.5%. Kenapa 1.300.000? Anda potong 2.5% langsung sekarang. Padahal belum masuk waktu wajibnya. Untuk zakat boleh. Berdasarkan Rasulullah SAW pernah meminta sahabat yang memiliki kemampuan lebih untuk membayarkan zakatnya 2-3 tahun ke depan. Ketika negara defisit anggaran dan membutuhkan biaya untuk perang. Jadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW mengelola negara bukan dengan cara berhutang, dengan cara utang riba. Dan tetapi para sahabat yang sudah ada kewajiban zakat, diperkirakan harta mereka banyak, diminta di atas 2-3 tahun ke depan. Kalau dia zakatnya mamanya 1 triliun, bayar 3 triliun. Jadi, 2 tahun ke depan, ya, zakat kamu tidak akan ditarik disesuaikan pada waktunya. Ya, sehingga tidak ada utang negara. Dan dalam kasus tadi, ketika dia terima uang mamanya 100 juta, bonus atau apa atau hasil dari dagang atau bisnis, dia sempurna. Sekarang kan belum jatuh tempo wajibnya. Wajibnya adalah 354 hari dari hari dia menerima 100 juta tadi. Tapi dia ingin menerima sekarang. Ya. Boleh. Ya, karena ini berkaitan dengan harta dan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena takut tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau boleh, boleh. Seperti namanya Anda lihat, kebutuhan kaum muslimin sekarang tinggi dan apa, lapangan kerja susah dan biaya hidup tinggi dan mahal. Ya. Maka Anda percepat pembayarannya sebelum temponya, hukum asalnya belum boleh. Kodenah itu. Bisa keluar atas jawaban dan penjelasannya demikian, pendengar yang bertanya, semoga ini banyak bermanfaat dan bisa keluar kata. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesanan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, kami atau saya memberikan sebagian besar harta kepada anak-anak dan kepada orang yang kita kehendaki dari harta yang kita miliki. Atau ada dua bit atau batasan tertentu dalam permasalahan pemberian harta ini, saya katakan. Pada saat seseorang masih hidup, ya, Allah bersifati bahwa manusia itu makanan dari insan yang fatuwa. Manusia itu kecil dan bahir. Sifat manusia. Maka selagi dia masih hidup, itu dia butuh biaya untuk hidup. Baik biaya untuk makan, konsumsi, ataupun untuk berbuat baik dan lain-lainnya. Tetapi, kalau dia ingin menghibahkan, dalam Islam tidak ada aturan yang bolehkah batasan maksimal untuk menghibah. Menghibahkan 100% pun boleh. Tapi kan hidup Anda jadi turun-turuntan. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada ketentuan dan tidak ada ketentuan berapa ini semua terserah Anda. Kalau Anda perkirakan bahwa aset yang ada sekarang ada tanah, ada uang tunai, ada harta yang lain, Anda perkirakan 5 hari lagi juga akan ada uang cair sekitar sekian banyak cukup untuk sampai meninggal Anda. Yang ini ada sekarang dan lepas tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Jazakumullah atas jawaban penjelasannya. Demikian, penyelidikan yang bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingat kembali pertanyaan berikutnya. Baik dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah klub golf. Tugas saya memonitor semua barang yang masuk dan di antaranya ada alkohol dan whisky. Di sebuah lahir bulan 190 stok alkohol 46. Dan ada barang-barang tersebut dan dalam proses pengadaannya atau pembelian. Terus setelah dia harus pengetahuan saya dan saya sampai ke ini kejadiannya tidak halal, ya, karena Anda menyetujui dan mengecek keberadaan barang-barang yang halal ini. Terus itu hal demikian, penjelasan lainnya. Ini semoga Allah berikan kemudahan bagi Anda melepaskan atau pakai hal tersebut untuk mengharap. Kami akan bertanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika istri meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan suaminya? Bagaimana suaminya mengenai utang istri tersebut? Tidak ada kewajiban suami untuk mengurusi istrinya. Ya. Istri memiliki dimana harus sakit lah. Kalau memiliki tanggungan sendiri, suami memiliki لي رجالي بسيبوا من وقت صدوا النساء نسيبوا من وقت صدوا كرامهم أكل أكيكو ملكي بجانب الأقايد أرسالكم سي كونكو ملكي بجانب الأقايد أرسالكم ما تدعون شر الإسلام سوامي بالأكار من جهة من جوا المنبذي تدعها في إذن إستري ملكي بجانب سبريدنيا إستري بالأكار من جهة من جوا المنبذي di atas izin suami. Tapi kalau mereka berdiskusi, saya baik minta pendapat, minta arahan. Ya. Kemudian istri mengatakan kepada suami, saya ingin beli ini, saya ingin jual ini, saya butuh pinjam ini dan segala macam, ini sangat baik. Tapi kewajiban tidak ada. Sehingga ketika istri, umpamanya terlibat hutang, apalagi kalau hanya hutang riba, maka suami tidak ada kewajiban untuk melunasinya. Dari bagian dari al-isyrah bin ma'ruf, al-mu'asyarah bin ma'ruf, bagian dari hubungan baik suami istri seperti tadi yang kita ambilkan, agar istri bersih mengambil tindakan suatu diskusi dengan suaminya, siapa tahu setelah diharamkan oleh Allah, dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak terjadi dari salah seorang pasangan akan membuat murka Allah dalam rumah tangga tersebut. Istri umumnya berbuat riba tanpa sepengetahuan suami atau sebaliknya. Ya. Pasti ketika mereka bertemu di satu rumah, pasti ada yang tidak nyaman. Dan ada satu yang bermaksud. Ya. Maka untuk pandangan rumah tangga ini penting untuk diperhatikan oleh mereka agar keduanya sama-sama taat kepada Allah SWT dan bisa mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada para peserta dan penjelasannya. Saya akan demikian kemudian matanya para kawafi. Karena saya akan tanya pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hukumnya kita menggunakan uang duka dan asuransi kematian orang tua kita yang PNS, baik untuk asuransi atau yang lainnya. Konsumsi yang disini. Konsumsi maksudnya apa? Ini menggunakan uang duka dan asuransi kematian. Uang duka dan uang asuransi ini termasuk dalam harta yang dibagi kepada ahli waris. Kalau yang dimaksud dengan konsumsi adalah ketika ada orang datang berkunjung, berziarah, disediakan makanan, dan mereka sengaja diundang, maka ini bagian dari mengambil hak para ahli waris. Dan ini bagian dari menzalimi mereka. Ya. Allah telah menjelaskan. Terima kasih kerana sokongan yang kita berikan pesan singkat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang muslimah dan alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Sudah menyaksikan studi dan sudah menyaksikan saya lebih tenggelam untuk tetap berada di rumah membantu kegiatan atau membantu ibu di rumah karena orang tua juga bekerja dari pagi sampai petang. Namun yang saya menginginkan saya bekerja saat sedangkan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan sunnah dan sulit bagi saya untuk mengenakan pakaian yang syar'i. Bagaimana saya harus lakukan pekerjaan orang tua? Atau tanda paham dengan akan muslim saya dan tanpa diri Allah. Allah mubarakfi. Kondisi kaum muslimah sekarang dengan pakaian syar'inya dengan hijabnya untuk sebagian pekerjaan seperti menjadi guru tentu bukan guru di tempat-tempat yang istilah campur baur laki perempuan masih banyak sekolah-sekolah Islam membutuhkan guru-guru yang berkualitas. Ya. Masih banyak kelompok-kelompok kaum muslimat yang membutuhkan para pembimbing yang berkualitas. Dan kalau bisa anda untuk menggabungkan antara ridho orang tua anda dengan ridho anda masih sangat baik. Jadi, oleh caranya seperti tadi. Ya. ajukan lamaran untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah Islam yang khusus Anda mengajarkan muslim, kaum anak-anak atau muslimat saja, ya, atau anak laki-laki yang belum balik tak benar apa tingkatan sekolah dasar masih dibenarkan dan dibolehkan, ya, sehingga Allah meridai Anda dan orang tua Anda pun tidak merasa kecil hati dengan keluarga anaknya yang sudah menyelesaikan pendidikan, ya, kemudian hanya di rumah saja. Karena itu pandangan orang tua. Tapi kalau bisa Anda meyakinkan mereka bahwa kalau yang dimaksud orang tua adalah sekedar rezeki, rezeki Allah dimanapun bisa. Banyak pun muslimat yang tidak keluar dari rumah, tapi juga bisa menghasilkan rezeki yang tidak kalah banyaknya. Tetapi bila orang tua Anda memaksa Anda untuk bekerja di lembaga di bagian campur baur laki dan perempuan, dan menurut Anda tidak bisa menjaga agama Anda, tentu syariat Allah, perintah Allah, aturan Allah lebih pantas Anda taati daripada perintah orang tua bila bertentangan. Ya, umpamanya orang tua Anda kenal ada teman kerabatnya, koleganya punya perusahaan, lalu atau yang pejabat di sebuah instansi dan dia menyuruh Anda untuk bekerja di sana, dan di sana campur baur tidak laki-laki dan perempuan dan susah Anda menjaga diri Anda, tentu hak Anda untuk menolaknya dan melangkah taat kepada apapun. Sebenarnya saya berhasil kelas mengusir dan nasihatnya demikian berdekat dengan tanya sebagai dengan jawabannya memberikan pencerahan bagi Anda dan bagi pengenal yang lain. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Masih ada waktu yang tersisa, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya bagaimana? Nanti kita angkat. Baik, silakan Pak Ali. Silakan. Ini adalah saya mempunyai pinjaman 500 juta dengan jaminan pendidikan teman 2 dan peta 2. Itu telah berjalan 2 tahun. Nah, setelah diperpanjang tahun ketiga, saya stop dengan menjual rumah 2. Masih ada sisa 250 juta di bank dengan jaminan 2 tahun. Dan bagaimana kalau dengan menyerahkan jaminan pokok itu, yang bukan saya tidak saya bayarkan lalu saat saya sedang menggantung itu. Pertama, Pak Andi, bertobatlah kepada Allah SWT karena Anda telah melakukan dosa besar, yaitu melakukan akad riba, meminjam uang kepada bank dan membayarnya berlebih. Dan Allah sudah memastikan dan menjanjikan kehancuran di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang melakukan riba tadi. Yang pertama yang sudah lakukan, bertobat kepada Allah SWT dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian kedua, mintalah kemudahan dari Allah SWT untuk Anda bisa menyelesaikan hutang riba tadi seperti yang Anda lakukan, mungkin dengan menjual aset-aset yang digadaikan mungkin di bawah tangan, ya, jual ruko tadi di bawah tangan, kemudian bayar dengan uang tadi, kemudian sertifikatnya dan serahkan sertifikatnya itu kepada pembeli di bawah tangan tadi. Semoga dengan demikian kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bertobat kepada-Nya. Dan kepada kaum muslimin yang belum terjatuh ke dalam perangkap riba ini, jangan sama sekali berani untuk melanggar adab Allah, melanggar Allah SWT. Ya. Apalagi sekarang rayuan riba luar biasa. Setiap Anda buka handphone, banyak tawaran-tawaran pinjaman riba online segala macam, itu semuanya dari riba, ya. jangan karena keadaan kondisi Anda dalam keadaan Allah menguji Anda dalam kesulitan, kemudian membuat Anda itu bermaksiat kepada-Nya. Ya. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wala ijalanna ahadukum istiqtual istihara yantahikum halim Allah. Maka maka Nabi SAW. Janganlah terlambatnya pertolongan Allah menyebabkan kalian menentang atau menghancurkan melanggar aturan-aturan Allah. Allah haramkan riba. Dan Allah uji hidup Anda dengan kesulitan. Kemudian kayu merayakan riba menggelayut tubuh Anda di pagi, siang, dan malam dalam handphone Anda, ya, dalam setiap iklan-iklan masyarakat. Kemudian janganlah ini kemudian Anda anggap sebagai solusi. Ini adalah bagian dari kelanjutan dari Allah kepada Anda. Teruslah bertahan, jangan melakukan maksiat. Tadi terus bertahan, sebentar lagi Allah akan memberikan kebahagiaan kepada Anda di dunia dan di akhirat dengan melepas kesusahan Anda tersebut. Ya, sebagaimana salah seorang yang mengatakan, istaji azmat dan fahidi. Kata dia, wahai sebuah krisis, teruslah membesar dan semakin berat, nanti kau akan hilang. Bagaikan siang yang terang berjalan itu munculnya setelah malam sangat gelap. Teruslah bertahan dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kemudian yakinlah, setelah itu Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang dengan demikian Anda menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat dengan rayu dan kekuatan riba tadi. Berdoa sudah terlanjur, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh di waktu yang mustajab untuk bisa melepaskan diri dari kejahatan riba tadi. Walau Anda harus mengorbankan beberapa aset yang selama ini Anda dapatkan dengan susah payah, di rumah, kendaraan, dan lain-lainnya, demi untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang sudah terlanjur dalam riba ini, mereka sudah merasakan pahit getirnya dan perihnya terlibat dengan riba tadi. Ya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dari hal untuk tidak bermaksud kepadanya. Dan yang sama Allah masukkan ke dalam surganya. Allah wali taufiq. Alhamdulillah, Zatumul Khalis Nafas. Jawaban yang penjelasannya demikian pendengar yang bertanya. Dan semoga ini juga jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah sampai di dalam pesan kita. Dan semoga berikan kita kebebasan dari pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan paling terakhir di kesempatan kali ini. Dan kepada Ustaz mungkin kita bisa. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, pelajari syariat Allah sebelum melakukan tindakan apapun juga, agar penyesalan dan penyesalan tidak ingin hingga ke kita, tidak menyapa kita. Bila Allah haramkan itu, maka jangan pula Anda berani untuk melakukan. Bila ternyata Anda tahu hukumnya haram, maka lakukan sesuai dengan syariat Allah, sehingga kita merasakan hidup di dunia ini berbahagia. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.